hati. Bila sudah berjumpa, rasa bagai di surga bahagia. Waalaikumsalam, jawab hamba. Lapang rasa di kalbu tak terhingga. Kalau sering bertemu, hilanglah rasa rindu, wahai dinda. Di zamanku hati dirundung rindu tiap masa. Hati asmara sedang menyala. Assalamualaikum, oh asmara. Jawablah wahai anda, tuan hamba. Biharakanlah hati hidup yang semati, oh asmara, dihara, oh asmara.